Semua saudara kita selama itu urusannya ngaji loh. Nenek urusan liane nanti dulu. Selama itu urusannya ngaji. Terutama mohon maaf, wong NU karo Muhammadiyah itu sebenarnya dalam soal akidah sama. Tidak ada perbedaan, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Perbedaannya kan hanya dalam tata cara pelaksanaan syariat dan tipis saja kok. Kalau soal akidah, tidak ada yang menyimpang. Jadi sing rukun, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita antisipasi, itu yang menyimpang dari akidah. Yang akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di negara kita. Wakeh aliran-aliran sing, Masya Allah, jenenge mau macam-macam. Ono sing gawe jeneng Aidus Karno. Ono sing gawe jeneng Purbokayun. Ono Islam sejati, ilmu sejati. Ono Darmo Gandul, ono gandule Pak Darmo. Ono lah nek maaf, NU sama Muhammadiyah itu bedane tipis kok. Nek NU ku atik gawe, lek wong Muhammadiyah ora katik gawe. Gawe apa lak ngono? Durung diterangke kok. Lek dulur NU seneng sing rodok dawa, lek dulur Muhammadiyah seneng sing rodok endhek. Kan bedane mek ngono. Contone nek dulur NU katik gawe, lek dulur Muhammadiyah ora katik gawe. Contone salat subuh, lek dulur NU katik gawe kunut, lek sing dulur kita Muhammadiyah ora katik gawe kunut. Tapi lek padha salat subuhe. Ya wis. Padha subuhe wae lho. Bener sing gak bener ku sing gak salat subuh. Wong katik gawe karo ora katik gawe. Ngono ae kok direwangi geger. Halo. Maca selawat. Lek dulur NU katik gawe sayyidina. Malah kadang dimuji Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina. Lek dulur kita Muhammadiyah ora katik gawe sayyidina. Tapi lak padha selawate. Ya wis. Lapo mbok ewangi geger-geger. Padha sijine gawe sijine ora. Jumatan khutbah iku lek dulur NU khotibe katik gawe tongkat. Lah nek dulur Muhammadiyah ora katik gawe tongkat. Tapi lak padha khutbahe apa sing siji gendeng. Ya padha khutbahe ya wis. Ora usah geger. Maaf. Ndongake keluarga sing wis mati. Lek dulur NU katik gawe tahlilan. Lek dulur Muhammadiyah ora katik gawe tahlilan. Tapi lak padha ndongakne. Lha jumbo pikir lek dulur Muhammadiyah ki ora ndongakno. Ndongake anggur mari salat yo ndongake Rabbana ighfir lana wali walidaina kok. Halo. Wal walil mukminin wal mukminat lah ya minhumul amat. Sama ndongake, cuma gak katik gawe tahlilan. Makane ngapunten sing mboten seneng tahlilan. Ora seneng ya wis tapi aja terus ngelokke. Mengklaim tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Lah nek tahlil mbok anggap haram, tahlil mbok anggap syirik, tahlil mbok anggap bid'ah. Terus sing tak pikir ku piye nasibe berkat. Ora seneng ya wis, tapi aja terus ngarani ngono. Hargai kita, wong itu baik kok. Apane sing elek? Kok terus semua dianggap sesat, yang bener alirannya sendiri, yang lain sesat semua, yang lain keliru semua, yang bener alirannya sendiri. Liyane neraka kabeh, sing swarga kelompok dheke. Ha swargane kakek aneh to. Kok arep diborongi jen. Halo. Wong-wong katik gawe karo gak katik gawe. Ngubur jenazah, lek dulur NU katik nganggo adzan. Lek nek dulur Muhammadiyah ora katik nganggo adzan. Tapi lak padha dikubure. Ora usah geger dilaksanakno sing apik. Lah sing perlu kita geger iku umpama digandul-gandulno no ayite iku. Lah nek umpamane mayite digandul-gandulno nah iku perlu kita gegeri. Makane nek mboten remen nganggo adzan, gak masalah. Tapi aja terus ngilok ke, no kuburan kok adzan. Mayit kok diadzani. Ora arep salat kok diadzani. Lah wong adzane ora kanggo salat tok. Sampeyan duwe anak lagi lahir procot bayi dikongkon ngadzani. Mosok iku bayine arep salat. Ana wong arep lunga haji dikongkon ngadzani. Halo. Arep lunga adoh kon ngadzani, ana angin ribut, lesus, puting beliung lek jare JTV pentil muter kuwi. Aku jayem beren je. Itu sering saya kritiki. Mbok bahasane iku lho sing angin pentil muter sing pistol gombyok. yang empal brewok serat dunung aku. Itu sering saya kritik itu. Oh, sing apik kok. Wis mbah-mbah ngono wis tambah. Ya ben iki disiarno radio ben krungu wong. Ngopo kadang ana paman ipik-ipik ponakane dhewe lho ngono terus. Serat dunung, rat dunung aku. Lha wong angin lesus kon adzan, ana kebakaran, iku ben gak merantak tok ndi-ndi adzani. Tapi ya tetep ana sing nyirami banyu. Engko nang adzan kabeh gak ana sing nyirami. Ngelunas kok. Ya ana sing cepet telepon PMK pemadam kebakaran, ngono Bu, sampean masak pas gawe kompor, nah kok meledos to kompore. Dor ngene. Kaget. Wong kompor meledos ya. Dor, mosok kompornya meledos ngek ngono kuwi ora meledos kok. Lho kok genine bulat-bulat. Iya tetep ngelek banyu disiram anduk telesi biyoke. Aja kok jare pengajian kae kebakaran kon nadan. Kompor bulat-bulat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ora kompore tok sing kobong. Raimu ya gosong. Ngono lho. Wong kejinan, kerasukan jin jahat. Niku kon ngandani ben jine panasen ora kerasan. Takokke to sing tukang nambani wong kejinan, iku metodene diantare diandani. Jine ben layu, jin-jin jahat iki. Adzani ngono. Nek wong kesetanan ngamuk, adzani ben nang lerep atine. Lah nek Pak sampeyan nek diamuk bojo perkara blonjo kurang. Wah, kono-kono. Wis candak ndase cek ngono. Wong Akbar, wong Akbar. Adzani ae suwe. Nah, iku kesetanan niku. Ngamukan nyelatu kesetanan. Adzani suwe. Waras-waras. Paling-paling wong wedok mek keluyur, keluyur, keluyur. Ngus rada ado terus melengak, oh, bento. Tapi kan waras. Lah nek sampean kuwatir konangan perkara anu yo ngenteni lek turu. Enak lek wayahe turu. Kira-kira tanek nang adzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mu sampe rampung. La ilaha illallah. Ngono Pak, insyaallah engko paling mau didoni tok sampean. Pokoknya maksud kula ngeten lho. Sing rukun, sing rukun. Ayo kita kerjasama tentang yang sepakat dan kita menghargai tasamuh toleransi terhadap yang tidak sepakat. Ngono lho. Wong bedane mok siji kathik gawe siji ora kathik gawe. Kok digegeger sih? Nek NU seneng sing rodok dawa, lek Muhammadiyah seneng sing rodok ndek. Ibu-ibu seneng sing dawa apa seneng sing ndek? Oh berarti NU dawa. Lah wong selawat mawon NU kan seneng dawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa dawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ndek. Lho. Jumatan lek dulur NU seneng sing dawa. Azane ping loro dawa to. Lek dulur Muhammadiyah azane ping pisan. Ndek. Tapi lah padha azane. Ya wis. Wong barang azan yang mbok gegeri, mbok azan ping 7 ping 22 kaya ora apa-apa wong barang apik. Oleh-oleh. Wong azan ae kok. Sing ra oleh, iku lek begitu manjing kate khutbah, terus muadzin bilale nyandak mic nang ngelek-ngelek. Wak peyek, wak peyek, wak peyek sego jagung. Lha ku ra oleh. Wong azan ae kok. Bedane mek ping loro karo ping siji kok mbok gawe geger. Halo. Lek dulur kita Muhammadiyah 8 ndek 11 apa traweh kok 11. Sing telu kuwi witir blok. Sorry coy. Hantar salah. Tapi lah padha salat traweh itu. Ya wis, padha bener e sing penting aja le nyalenye. Lek sampean NU 20 wae, lek sampean Muhammadiyah 8 wae, aja le nyalenye. Kalau sing NU, alah walu rapopo, walu wae, yojo. Melu sopo, kowe kok le nyalenye. Bagaikan air di daun talas. Podo benere. Menurut masing-masing punya dasar kok. Sing gak bener ku sing penggaweane nyalahke. Orang bener no malah nyalahke. Apa wong NU traweh 20? Ya bener akeh rakaate, tapi coba petraweh jentak-jentit. Traweh model opo ngono. Muhammadiyah yang ngono, wong setahun sepisan wae traweh mek 8, ora niat kowe. Salah kabeh, sing bener aku iki lho, nek aku netral, gak usah traweh. Kowe wong sampel iki jenenge. Bareng ngono ae lho kok kadek digawe geger se. Makane dulur sing NU, kowe nek traweh 20 ya sing arang-arang, aja cepet-cepet. Masuk dulur Muhammadiyah traweh 8 rakaat sak jam. Nah sing 20 rakaat 10 menit peletas. Nuku sing garai ora ana tumakninae. Traweh nang seli emah kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Makam Yasin Allahu Akbar. Entul-entul jenjenit gobek-gobek kewek-kewek mencolotnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Entul-entul jenjenit gobek-gobek kewek-kewek mencolotnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Allahu Akbar. Entul-entul jenjenit gobek-gobek kewek-kewek mencolotnya. Aku lek ana imam traweh model ngono kudu tak jongkrokno. Nggodhok ira nyandakno.